Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah. Dalam kesempatan malam hari ini, dalam serial kajian Tibbun Nabawi, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekali sesekali kita membahas tentang resep-resep yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, pola hidup sehat yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sesekali kita melakukan terapi dengan melatih jiwa, membersihkan jiwa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pada kali ini kita ambil dari yaitu Al-Buhuth Al-Mutafarriqah, pembahasan yang terpencar-pencar. Kali ini pembahasan Ibnu Qayyim yaitu untuk terjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat tubuh sakit, baik hal-hal yang terkait dengan psikis seseorang, perasaan seseorang, atau terkait dengan tidur seseorang, atau terkait dengan aktivitas makan dan minum seseorang. Dan pengobatan timur Cina, mereka mendefinisikan sehat yaitu jika enak tidur, enak makan, dan enak perasaan. Di sini Ibnu Qayyim juga akan membahas hal-hal yang membuat perasaan tidak enak, tidur tidak enak, makan juga tidak enak. Antum yang membawa kitab silakan pada akhir-akhir kitab. Faslun wa arba'atu asya'in tumridu al-jism. Pembahasan bab 4 hal yang membuat tubuh itu sakit. Yang pertama, al-kalam al-kathir, banyak ngomong itu membuat tubuh sakit. Orang banyak bicara akan membuat tubuh sakit. Kenapa? Karena orang banyak bicara akan mengakibatkan hal-hal yang mengeraskan hati. Qaswatul qulub, membuat hati itu keras. Adapun dalam lisanul Arab, Ibnul Mandur menyebutkan ada satu hal yang dinamakan tharthara. Ada satu hal yang dinamakan tharthara. Tharthara adalah kathratul kalam wa kathratul akal wa fi takhlid wa tardid. Ya, banyak makan, banyak ngomong, dan dia omongannya campur baur, dan ucapan dia tidak jelas, meragukan, ya, maju mundur. Ini sarah-sarah. Dan sarah-sarah termasuk afatul lisan. Sarah-sarah atau banyak ngomong ini termasuk afatul lisan, termasuk ketergelinciran lisan, ya, yang terjadi pada kebanyakan manusia. Dan saya pribadi dan Anda pribadi mungkin juga sering terjadi seperti ini, terjerumus dalam tharthara. Makanya kita banyak bertaubat dan kita harus banyak mikir apa yang kita ucapkan. Kalau terjadi, sesekali terjadi, mungkin masih tergelincir, beberapa kali tergelincir. Akan tetapi jika merupakan tharthara, itu akhlak dia, maka ini termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Dan sedikit manusia yang selamat dari penyakit namanya tharthara, banyak bicara ini. Tharthara ini adalah merupakan sebab dari sebab-sebab seseorang itu pertama bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ya. Lidah yang tidak bertulang ini jika terjerumus dalam tharthara, bisa menjadi perantara seseorang, menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka-mereka yang masuk neraka, mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, kami ini bukan dulunya bukan termasuk orang-orang yang ahli salat. Walam nakun nutimul miskin. Dan kami juga bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dan dahulu kami banyak bicara bersama orang-orang yang kha'idhin, yaitu orang yang banyak ngomong, banyak bicara, enggak ada manfaat. Hati-hati. Ya, banyak ngumpi, banyak begadang, enggak ada manfaatnya juga, hati-hati. Kalau orang sudah banyak ngerumpi, banyak ngomong, begadang, ngopi bareng, ya, ngomongnya ngalor ngidul, terjerumus dalam ghibah, namimah, celaan, makian, ngomong tentang wanita, ngomong tentang maksiat dan lain sebagainya, akan terjerumus dalam sekian banyak hal. Ya. Dan sebaliknya, ciri-ciri orang muslim yang selamat, mereka terjauhkan dari hal-hal ucapan-ucapan yang isinya permainan. Jauh dari zikrullah. Jauh dari zikrullah. Dan thara-thara ini termasuk juga merupakan sifat dari sifat orang-orang munafik. Banyak ngomong adalah merupakan sifat dari sifat orang-orang munafik. Makanya akan membuat hati sakit dan akan mengantarkan kepada kematian pada hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu minal ladzina amanu yadhhaqun wa idza marru bihim yataghamazun." Ini kebiasaan mereka. Orang yang tsartharah, yang pada hati mereka sifat-sifat nifaq. Mereka ini yang berbuat dosa ini, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaqun." Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Dan mereka ini, orang-orang pendosa ini, mereka ini terhadap orang-orang yang beriman, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Menertawakan orang-orang yang beriman. Dan jika melewati mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang pada hati mereka itu sifat nifaq, yataghamazun, mata mereka dimainkan. Nah, lihat si fulan. Si fulan celananya nyingkrang, kebanjiran, lihat tuh. Si fulan jenggotnya kayak kambing. Ini yataghamazun, dengan matanya dia memainkan, menghina, dengan tertawaan dia, dengan ejekan dia. Ini juga termasuk tsartharah. Ciri-ciri kemunafikan pada hati mereka. Naam. Dan sebaliknya rahimani wa rahimakumullah, orang mukmin yang sukses tidaklah seperti mereka. Orang mukmin yang imannya kamil sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Telah sukses, telah menang orang-orang mukmin yang mereka dalam salat mereka khusyuk. Salat mereka khusyuk. Ya, sukses berarti. Dan mereka itu berpaling dari apa? Dari lagu, berpaling dari permainan-permainan yang enggak bermanfaat, ucapan-ucapan yang enggak bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang sukses di antaranya adalah orang yang salatnya khusyuk dan mereka berpaling dari hal-hal yang isinya permainan. Yang isinya permainan. Makanya kalau ada orang dia rajin salat tapi dia lidahnya dia, bibirnya dia tsartharah, banyak ngomong, banyak bicara, maka bisa jadi sholat dia perlu dievaluasi. Bisa jadi sholat dia tidak khusyuk. Yang harusnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, harusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fuhush dan kemungkaran. Tapi karena tidak khusyuk, sholat itu tidak bisa menjaga perbuatan fuhush dan munkar, perbuatan keji dan munkar. Ya, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya juga diinginkan padanya riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini menyebabkan dia tidak yaitu tidak tidak dijauhkan dari perkara kekejian dan kemungkaran. Dan juga bahwasannya tsartsarah selain menjadi penyebab dari pintu masuknya seseorang dalam pintu-pintu neraka, juga akan terjerumus dalam pintu-pintu kemunafikan. Selanjutnya juga akan menyebabkan qaswatul qalb, akan membuat hati itu keras, ya, akan membuat hati itu keras. Naam. Dalilnya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cinta dan orang yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah Al-Tharun wal-Mutashaddiqun wal-Mutafayhikun. Ini disebutkan Rasulullah, ya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, orang yang jauh dari majelisku pada hari kiamat adalah Tharun, orang yang banyak ngomong. Al-Mutashaddiqun juga demikian, orang yang banyak ngomong, omongnya keras, banyak ngomong. Wal mutafayhikun. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimna tharun wal mutasyaddiqun. Kami sudah tahu ya Rasulullah apa itu tharun dan al mutasyaddiqun, orang banyak ngomong ini kami sudah tahu, tapi kami belum faham apa dan siapa al mutafayhikun. Kemudian kata Rasulullah, ay al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Orang yang banyak ngomong, orang-orang yang sombong. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang banyak bicara juga menunjukkan bahwasannya otaknya dia sedikit, akal dia dikit. Dia gak banyak mikir. Orang yang banyak bicara, dia orang yang tidak banyak mikir. Justru orang yang sedikit bicara, mereka adalah orang yang wakor, punya wibawa. Dan mereka memikirkan tindakan mereka dan efek dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Dan orang yang banyak bicara akan menyebabkan dia jauh dari iman. Jauh dari iman, yaitu iman yang sempurna. Dan orang yang banyak bicara akan menyebabkan sahibuha min a'yunin nas wa qillati haibatih. Ya. Suqutu sahibiha akan menyebabkan harga diri dia jatuh dan dia enggak punya wibawa. Ini kalau orang banyak bicara. Lihat para pelawak punya wibawa, enggak punya wibawa. Karena memang pekerjaan mereka membutuhkan untuk banyak bicara, membutuhkan untuk membuat cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang bikinan saja. Itu yang muncul dari mereka sehingga banyak bicara. Juga ahlul kalam. Ahlul kalam dinamakan ahlul kalam karena mereka bicara tentang sifat Allah tanpa dalil, ngarang. Bagaimana Allah dikarang menurut mereka, sehingga mereka disebut ahlul kalam. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan yaitu penyakit hati. Dan hati kalau sudah berpenyakit akan menimbulkan kepada tubuh masalah pada tubuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kullu. Wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kullu." Jikalau gumpalan ini yaitu jantung ini dia baik, maka semua jasad akan baik. Jikalau jantung ini jelek, maka semua jasad akan ikut jelek. Enam. Jelek di sini, jantung jelek di sini, diartikan imannya yang jelek. akan membuat jasad jelek. Dan adapun dalam ilmu kedokteran, mau kedokteran Yunani, kedokteran Arab dan Cina, sama. Kalau jantung jelek, bukan hanya masalah iman yang dibahas di sini, akan menyebabkan masalah organ yang lainnya bermasalah. Masalah pada liver, masalah pada ginjal, ya, dan berikutnya masalah pada lambung, masalah pada paru-paru, masalah pada limpa, ya. Sehingga mereka gambar dengan apa? Segi lima atau apa itu? Ya, diagonal ya. Dan itu menunjukkan apa? Sampai mereka orang-orang Cina melihat bahwasanya jantung, liver, ya, kemudian ginjal, limpa dan paru, mereka sembah simbol ini. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah sumber kehidupan. Ya. Adapun menurut keyakinan kita, itu semua hanyalah makhluk Allah, ciptaan Allah dari jantung dan lain sebagainya. Allah lah menciptakan. Nah, sehingga apa? Yang mereka kenal dengan teori wusing, ini memang kalau jantung kena, maka tubuh lainnya juga ikut kena, rusak. Ya, dari sisi iman, pembahasan orang-orang Muslim, jika jantung imannya rusak, tubuh juga rusak. Dalam sisi ilmu kedokteran, jika jantung rusak, akan merembet, membuka pintu penyakit kemana-mana. Nah, makanya al-kalam al-kathir akan menyebabkan qaswatul qulub, hati keras. Hati keras termasuk hati sakit. Hati sakit kalau enggak diobati akan menjadi hati mati. Dan hati matilah, inilah hatinya orang-orang yang keluar dari millah, dari agama Islam. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-kalam al-kathir adalah lawan dari kalam kathir tapi berupa zikrullah. Kalau kalam kathir bila faedah, itu akan menyebabkan qasawatul qulub, pengerasan pada hati, dijauhkan dari Allah, ya, dan termasuk pintu dari pintu-pintu neraka, juga merupakan sebab dari sebab-sebab timbulnya sifat nifaq. Adapun kathratul kalam itu rata-rata digunakan untuk konotasi yang jelek. Ya. Sebaliknya ada banyak ucapan tapi berupa zikir. Maka ini enggak disebut kathratul kalam. Lawan dari kathratul kalam tapi banyak zikir. Ini banyak kalam, ini banyak zikir. Nah, ini konotasinya jelek, ini konotasinya baik, banyak zikir. Fa dzikrullah, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hakikatnya ghidzaul qalb, nutrisi bagi hati. Ya. Nutrisi bagi hati dzikrullah. Ya. Dan induk dari dzikrullah, inti dari dzikrullah apa? Al-Qur'an. Itu adalah inti dari dzikrullah. Adalah Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini, itu ada padanya kesembuhan. Syifa ma fil qulub, syifa ma fis sudur, syifa ma fi al jasad, syifa ma fi al masyakil bainakum. Al-Qur'an itu obat bagi hati kita, obat bagi fisik kita. Al-Quran itu juga obat jika kita punya masalah. Al-Quran itu juga obat jika keluarga, suami, istri sering bertengkar. Al-Quran juga obatnya. Lihat, rumah yang sering dijadikan tempat bertengkar suami istri, rumah yang seharusnya jadi surga, mereka jadikan rumah sebagai al-jahim, seperti neraka jahannam. Ya, kenapa? Jauh dari zikrullah, jauh dari Al-Quran. Obatnya enggak dibaca. Suami istri jarang baca Al-Qur'an. Anaknya enggak baca Al-Qur'an. Naam, rahimahullah rahmakumullah, sehingga apa? Jadi sarangnya syaitan. Ya. Maka Al-Qur'an adalah nutrisi. Zikrullah adalah nutrisi bagi hati kita. Nutrisi hati bukanlah dengan temulawak, hepatoprotektor, bukan dengan madu. Ya. Bukan dengan ya herbal-herbal, walaupun kurma sekalipun. Tapi nutrisi hati di sini yang merupakan nutrisi hati maknawi, yaitu dengan zikrullah. Dan zikrullah atau nutrisi hati ini adalah kedudukannya sebagai penguat hati sekaligus teriakul qalb. Apa teriakul qalb? Yaitu sebagai antioksidan. Zikrullah kedudukannya seperti antioksidan, ya, untuk mencuci daron, kotoran hati kita dari ikhlas, kotoran hati kita dari maksiat, kotoran hati kita dari perbuatan-perbuatan syirik, sehingga kita bisa membersihkan hati kita yang kotor hanya untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah adalah tiryaku syafi, ya, sebagai yaitu antioksidan, sebagai anti racun, ya, yang dia untuk mencuci racun pada hati kita dari syahwat ataupun syubhat, sehingga apa, timbullah hayatul qalb, hati yang hidup karena zikrullah. Subhanallah. Rahman wa rahmakumullah. Berapa banyak kita punya masalah, masalah keluarga, tetangga, ya, masalah kita dengan dunia. Kenapa? Karena kita jauh dari zikrullah. Jauh dari zikrullah. Yang dikejar dunia terus. Nah, coba setiap hari jatah Al-Qur'an tetap. Jangan tinggalkan Al-Qur'an sehari pun. Kalau seandainya setiap sholat lima waktu Anda bisa membaca dua halaman, maka satu bulan bisa khatam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang kedua yang membuat tubuh itu sakit adalah an-naum al-kathir, banyak tidur. Dalam ilmu kedokteran modern, kebutuhan tidur manusia adalah 7-8 jam. Ya, 7-8 jam. Dan gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Ekstrim kanan tidurnya sampai 14 jam, 18 jam, seperti tidurnya si baby, ya. Ekstrim kiri gak tidur sama sekali, ya. Syekh Muqbil rahimahullah, ya, saking semangatnya dengan dakwah, menulis, dakwah, menulis, dakwah, sampai Syekh Muqbil gak tahu berapa mata uang di zamannya. Berapa ini mata uang sampai gak tahu. Nah, pernah Syekh Muqbil rahimahullah juga, ya, karena sibuknya dia menuntut ilmu, disebutkan tidurnya dia dalam sehari hanya 3.5 jam. Setiap hari sibuk nulis, sibuk bahas, sibuk ngajar muridnya, sibuk dakwah. Lah, kaum muslimin zaman sekarang habis isya sampai jam 12, jam 1 sibuk buka gadget, sibuk masukkan kotak Shopee, mau belanja apa besok. Yang perempuannya belanja bunga, yang laki-lakinya belanja onderdil spare part sepeda, ya. Nah, semua sibuk, ya. Rahman wa rahimakumullah. Pernah disebutkan kisah Syekh Albani pernah mengirimkan, yaitu seseorang muridnya, untuk menemui Syekh Muqbil rahimahullah. Rumah Syekh Muqbil itu umurnya sekitar 500 tahun, ya, dan atapnya bocor-bocor. Nah, rumahnya tingkat, dindingnya dari tanah setebal hampir 70 sentian, setengah meter sampai 70 senti. Dan pernah pengawalnya Syekh Albani atau murid dari Syekh Albani ini, murid yang diutus oleh Syekh Albani ini, menemui seseorang yang di depannya Syekh Muqbil rahimahullah. Dan pengawalnya sekarang jadi Syekh, pengawalnya masya Allah badan gede, jenggot tebal, pakai jas, ya, namanya pengawal, ya, badan besar. Kemudian dia tanya, muridnya Syekh Albani mengira inilah Syekh Muqbil rahimahullah, ya. Kemudian dia tanya, Syekh Muqbil ada? Dia berharap mungkin dia Syekh Muqbil, ya. Kata dia, Syekh Muqbil sedang di sawah. Syekh Muqbil badannya, posturnya kecil, kurus, sambil jalan membungkuk, membawa pacul, baru pulang dari sawah, pulang ke rumahnya dikasih tahu, itulah Syekh Muqbil. Ketika diajak masuk rumahnya, kelihatan atap-atap rumahnya, kelihatan di dalam rumahnya, begitu tawadhu'nya. Ketika beranjak pulang menemui Syekh Albani rahimahullah, melaporkan kondisi Syekh Muqbil. Apa kata Syekh Albani? Kalau kalian ingin hidup seperti hidup di zamannya sahabat, pergilah menuntut ilmu kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Naam. Dan Syekh Muqbil termasuk muridnya Syekh Albani rahimahullah. Ya. Dan pernah Syekh Muqbil rahimahullah satu ketika, pada waktu itu di musim haji yang beliau berada di Masjidil Haram Mekah, satu ketika beliau ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, beliau sedang coba mengajar kaum muslimin setelah sholat lima waktu. Dan pada waktu itu teman-teman beliau seangkatannya dari Jami'ah Islam Al-Madinah, ya, sedang berangkat haji. Pada waktu itu haji hanya 20 real. Syekh Muqbil 20 real pun enggak bisa, enggak mampu, enggak ada, sehingga enggak mampu berangkat haji. Ya. Dan kemudian ketika hadir di kajian tersebut yang disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, hadir orang-orang sekitar Syekh Muqbil adalah para askar, para tentara-tentara hadir di situ. Ada salah satu tentara berusaha mendekati Syekh Muqbil dan berkata, penyampaian kamu caranya betul-betul Masya Allah, bagus sekali apa yang kamu sampaikan, cuma satu kekurangan. Apa itu? Baju kamu gak pernah ganti, katanya. Apa kata Syekh Muqbil? Ini baju saya satu-satunya, saya cuci seminggu sekali, sepekan sekali. Coba. Dan Syekh Muqbil kalau makan kebiasaannya dia mengambil roti-roti kering yang sudah gak dimakan, ya, oleh teman-temannya. Dan roti kering ini dicelupin ke dalam teh, kemudian langsung diminum. Ya, tujuannya apa? Biar gak banyak makan waktu. Kita makan, ngobrol, tambah menu, tambah minuman, ngobrol sama teman-teman, sampai penjaga tokonya sampai kesel, ini orang gak pergi-pergi ini. Nah, ini keburu ada pelanggan lain. Syekh Muqbil apa? Menjaga waktu. Gak mau waktunya terbuang sia-sia. Ya Rob, siapa kita, siapa para ulama. Sampai disebutkan salah satu murid Syekh Muqbil, dia melihat dalam satu tafsir mimpi, dalam mimpi seorang muridnya ini, Syekh Muqbil sedang berjalan di belakang jejak kaki seseorang. Dan dilihat jejak kaki tersebut, dan orang yang di depan Syekh Muqbil ternyata adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Dan hal ini, kisah ini juga terjadi pada Syekh Albani rahimahullah. Tatkala Syekh Albani waktu itu ditelepon melalui qanawat al-idha'ah, dialog melalui radio, ada seorang wanita dari Jazair kalau enggak salah, wanita ini telepon. Naam. Kemudian berkata kepada Syekh Albani, "Ya Syekh, inni ra'aituka fil hulm. Aku telah melihat kamu dalam satu mimpiku." Kemudian Syekh Albani berkata, "Bashirni bil khair. Berikan kabar gembira. Kalau mimpinya baik, ceritakan kabar gembira tersebut. Kalau jelek, enggak, jangan cerita." Di dalam siaran langsung radio. Kemudian disebutkan oleh wanita ini bahwasanya wanita ini melihat dari gedung tinggi, dan Syekh Albani berjalan mengikuti tapak kaki seseorang di depan. Kakinya pas dipaskan. Ketika dilihat di depan, siapa depan Syekh Albani? Ternyata wujud fisik seperti yang disebutkan dalam hadis, ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Albani menangis dan meminta agar acara tersebut dihentikan dan ditutup. Ya Rabb. Rahimana wa rahimakumullah. Demikian semangatnya para ulama. Ya. Kita ini wallah la'ab, banyak main. Banyak membuang waktu. Ya. Banyak disia-siakan waktu kita. Naam. Subhanallah. Kalau kita rasakan ketika kita menuntut ilmu di sana sama kehidupan kita di sini seperti ada ketimpangan. Ya, salat malam lomba-lomba. Salat malam. Selepas salat subuh ngafal Al-Qur'an. Setelah itu makan, belajar segala wujud pelajaran ada. Sampai setiap malam Jumat diumumkan pelajaran. Besok sejak hari Sabtu akan dibuka pelajaran. Diurut satu oleh Ustadz Fulan, oleh Syekh Fulan, kitabnya ini. Satu, dua, tiga. Sampai satu hari itu 50 mata pelajaran dibuka. Ya, ada di antara teman-teman yang langsung ngambil satu hari ngambil 9 pelajaran. Itu berat 9 pelajaran. Nah, dan di sana betul-betul waktu, masya Allah, bisa dijaga. Kenapa? Karena kita melihat komunitasnya, ya, melihat teman-teman semangat, ya. Kalau kita di sini melihat orang saudara kita mungkin hartanya banyak, kita iri, ini namanya hasad. Tapi kalau di sana kita melihat teman-teman sholat malam, hafal Al-Quran sudah berapa juz, ikut pelajaran ini dan itu, ini bukan hasad, tapi namanya ghibtah. Jika iri dalam perkara agama, ini terpuji, ghibtah. Biar kita seperti dia. Tapi kalau iri masalah dunia, itu namanya hasad. Kenapa? Karena irada zawalin ni'am anil ghair. Karena ingin, hati dia ingin kenikmatan pada saudaranya itu hilang. Dia ingin memilikinya. Nah, rahimahullah rahimahumullah, ini penyakit-penyakit hati. Dan naum kathir, banyak tidur, menimbulkan bahaya yang sangat banyak. Ya, di antara bahayanya adalah akan menyebabkan di siang harinya pusing yang terus menerus. Kenapa? Malamnya banyak tidur. Jangan dipikir tidur awal malam sampai adzan fajar itu bikin tubuh kita besok tambah segar. Keliru. Justru Nabi SAW tidur awal malam, bangun untuk sholat malam cepat-cepat. Bangun sepertiga malam, ya, ketika Allah turun ke langit dunia. Ya, rahimani wa rahimakumullah, justru ketika kita punya keyakinan saya bikin tidur lamalah dari isya sampai subuh biar besok seger, itu keliru. Justru akan membuat pusing, ya, akan menjadikan masalah bagi tubuh kita. Contoh bagaimana tidurnya Nabi SAW. Nah, tidur di awal malam dan kemudian menyegerakan bangun. Ketika tidur, apakah ngemil? Nah, ketika tidur, apakah banyak kencing? Ini gak disebutkan Nabi. Tetapi ini adalah merupakan hikmah yang dibahas oleh para ulama. Bahwasannya Allah menciptakan manusia betul-betul dalam keadaan sempurna. Sehingga di malam hari, kalau orang tidur, gak ada istilah pipis di malam hari. Gak ada istilahnya bangun, saya lapar, mau makan, gak ada. Karena kalau tidur, betul-betul perfect, sempurna. Nah, sehingga tidurnya bisa mempraktekkan seperti tidurnya Nabi Muhammad. Tidur di awal malam, bangun. Bangun-bangun, Nabi SAW juga di paginya minum air nabid. Ya, bukan tidur, kiri kanannya ada coklat, ada susu, ada cemilan. Ya, nah, rahimani wa rahimakumullah, tidur, kebanyakan tidur, diantaranya dampaknya yang berikutnya, yaitu akan menyebabkan naqs taqah, kekuatan berkurang, melemah. Yang berikutnya juga akan menyebabkan isabatu marad sukar, bisa kena penyakit gula kalau kebanyakan tidur. Kenapa? Gula kalori numpuk di tubuh tapi dia enggak olahraga, sehingga input masuk banyak, outputnya sedikit. Ya, tidur terus numpuk, enggak ada pembakaran, sehingga potensi terjadi kencing manis. Kemudian kebanyakan tidur juga akan menyebabkan alam fi dhahar wal mafasil, nyeri punggung dan nyeri pada sendi. Kemudian kebanyakan tidur juga akan menyebabkan ittirabat fi ahadil hormonat kal ghuddah ad-daraqiyah wa marad al-iltihab al-kibd. Orang yang kebanyakan tidur juga akan menyebabkan kacaunya salah satu hormon. Di antaranya adalah hormon yaitu pada ghuddah daraqiyah. Ghuddah daraqiyah itu kelenjar gondok. Ya, tiroid. Ya, ini akan jadi kacau sehingga akan bermasalah. Ya. Kemudian juga akan menyebabkan penyakit yaitu masalah pada liver. Ya, bisa terjadi iltihab al-kibid, hepatitis. Bisa juga terjadi fatty liver. Ya, livernya kebanyakan lemak. Nah, kemudian bahkan disebutkan oleh dokter-dokter dari Arab, di negeri Arab, di antaranya orang kebanyakan tidur bisa menyebabkan as-saktah ad-dimaghiyah, otak berhenti. Ya, subhanallah, ini yang mereka sebutkan dari teori yang mereka sampaikan. Nah, dan ketika tidur, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di situ ada adab-adabnya. Ya. Adapun adab yang disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, di antaranya selepas makan malam jangan langsung tidur. Disebutkan dokter di zaman sekarang, dokter dari negeri kita ini, ya, mereka meneliti orang yang ketika perut penuh dia langsung tidur, maka kadar gula dalam darah dia naik sekitar 20 kali lipat. Berarti potensi kencing manis. Kalau kata dokter Arab, selepas makan sebelum tidur jalan 40 langkah, jalan 50 langkah, ada yang menyebutkan jalan 100 langkah. Dan jalan beberapa langkah ini bukan diartikan olahraga, karena olahraga di malam hari tidak direkomended oleh dokter Arab klasik. Bukan berarti makruh, bukan berarti haram, cuma tidak baik. Karena tabiatnya manusia di malam hari itu istirahat, bukan beraktivitas. Ya, kalau aktivitas suami istri ceritanya lain. Nah, ada pun olahraga kasusnya lain. Rahimahnya rahimakumullah. Begitu pula ketika di malam hari juga demikian. Ketika hubungan intim, ya, tidak dianjurkan setelah hubungan intim untuk langsung makan dan minum, karena tubuh sedang panas. Ya, disebutkan mereka juga untuk tidak langsung mandi. Yang ingin mandi dikasih jarak, karena tubuh yang panas jangan langsung didinginkan. Ya, kenapa kita bahas? Karena terkait dengan aktivitas di malam hari. Nah, kemudian rahimakumullah, ketika tidur juga demikian, jangan langsung kaget membangunkan diri, biarkan kaki dulu bergerak, kemudian duduk, peredaran darah biarkan lancar. Ketika Anda mandi juga demikian, mau mandi janabah, mau mandi biasa, guyur dulu kaki kita. Jangan rambut dulu, kaki dulu biar merasakan ujung-ujung saraf ini. Ya, termasuk Anda kalau memandikan dedek bayi juga demikian. Jangan langsung celupin ember, digrojok rambutnya, langsung menggigil dia. Kaki dulu dikasih air. Ya, dirasakan kemudian naik ke atas. Rahman wa rahmakumullah. Ini tidak disebutkan Nabi SAW, tapi kedokteran-kedokteran dari beberapa disiplin kedokteran beberapa negara, ya, mereka menyebutkan. Seperti kedokteran Arab, mereka juga membahas. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang menyebabkan tubuh itu sakit, yaitu al-akil al-kathir, banyak makan. Ya, adapun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, apa kitabnya Imam Al-Ghazali yang terkenal? Hah? Ihya Ulumuddin. Ya. Ihya Ulumuddin ini diringkas oleh Ibnul Jauzi dengan kitab Minhajul Qasidin, untuk dipisahkan hadis yang palsu dan hadis yang lemah, untuk dipisahkan ilmu-ilmu kalamnya dari kitab Minhajul Qasidin, dari kitab apa? Ihya Ulumuddin, menjadi Minhajul Qasidin. Kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini kitab yang bagus Anda baca. Kitabnya Imam Ghazali, tapi sudah difilter, sudah dibersihkan. Ya, bagus sekali untuk mengobati penyakit hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kembali kepada Al-Kalam Al-Kathir, beliau catat di bawahnya, Fal-Kalam Al-Kathir, kenapa membuat tubuh itu sakit? Yuqallil mukha ad-dimaq wa yudha'if wa yudha'ifu. Yuqallil mukha ad-dimaq. Dia yaitu mengecilkan otak, ya, otak kepala menjadi kecil. Kenapa? Karena banyak ngomong, ya, karena banyak bicara, otak jadi kecil. Orang yang banyak bicara biasanya ilmunya sedikit. Orang yang banyak bicara dia jarang berpikir panjang. Juga demikian, nanti akan disebutkan, ya, orang yang banyak makan hafalannya lemah, daya konsentrasinya juga sedikit. Juga demikian disebutkan Ibnu Qayyim, orang yang hasrat untuk membesarkan tubuhnya, menggedekan tubuhnya, daya pikirnya juga kecil dan hafalannya lemah. Kenapa? Karena darah yang harusnya berputar, termasuk otak butuh darah, butuh nutrisi, butuh oksigen, dialihkan ke otot-otot. Sehingga nutrisi ke otak untuk hafalan dan daya pikir jatahnya berkurang. Nah, dan juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yu'ajjil asyib aw asyib, ya, dan mempercepat keluarnya uban. Hati-hati, orang banyak bicara juga bikin cepat keluar uban. Ini kata beliau, teorinya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, naum katsir, tidur yang banyak, dampaknya kata beliau, kalau tadi yang kita sebutkan adalah kedokteran modern di masa kini, kedokteran Arab di masa kini. Adapun kedokteran kedokteran klasik di masa lalu, mereka menyebutkan bahwasannya tidur yang banyak yusaffir wajah, membuat tubuh itu jadi kuning, wajah itu menjadi kuning. Wajah menjadi kuning. Ya. Kalau wajah menjadi kuning biasanya kaitannya dengan liver. Ya. Dalam ilmu Yunani dan kedokteran Arab yang klasik dibahas oleh Ibnu Qayyim, ada masalah pada safrawi. Safrawi yaitu pada organ di liver. Ya, masalah di liver. Nah, juga orang yang banyak tidur disebutkan yu'ma al-qalb, membuat hati itu buta. Ya. Makanya kalau hati itu mata hati, jadi istilah ada mata hati terbuka, itu namanya basirah. Apa artinya mata hati terbuka? Di situ apa yang ada di dalam benak hati dia disertai dengan ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau buta, ya, dia enggak mendapat taufik. Seperti apa? Seperti ucapan para ulama, al-asabiyyah tu'mal basar wal basirah. Orang yang fanatik, ya, orang yang fanatik itu membuat buta matanya dan mata hatinya. Makanya kalau fanatik sudah, seseorang fanatik dengan gurunya, fanatik dengan seseorang, fanatik dengan golongannya, fanatik dengan partainya, fanatik dengan madhabnya, lihat, gak mau menerima madhab yang lain, gak mau menerima golongan yang lain. Makanya kalau sudah golongan ini salah, madhab salah satu ini salah, dibenarkan oleh madhab yang lainnya, dia gak mau nerima. Buta sudah. Pokoknya yang dipegang satu orang itu saja. Nah, ini diantara contoh yu'mal qalb. Kemudian wayuhayyiju al-ain. Ya. Orang yang banyak tidur bikin mata itu bergerak. Wallahu alam maksudnya apa? Bikin mata bergerak. Naam. Wa yuksilu 'anil 'amal, dan malas kerja. Ya. Malas kerja. Kenapa? Udah numpuk makanan, nutrisi numpuk di tubuh, berat, mau aktivitas berat. Kebiasaannya tidur terus sehingga pembuluh darah apa? Enggak lancar. Pembawaannya malas. Wa yuwallidu ar-rutuba fil badan, dan akan menimbulkan kelembapan di tubuh. Kenapa? Karena banyak tidur, nutrisi numpuk, timbul kelembapan di tubuh. Kalau sudah timbul kelembapan di tubuh, sudah potensi penyakit numpuk. Apa? Dari penyakit ringannya seperti panu kadas kurap bagi kaum laki-laki, seperti keputihan pada kaum wanita, dan paling beratnya timbul seperti kanker. Naam. Wal aklul katsir, adapun banyak makan, orang yang banyak makan yufsidu famal mi'dah, bisa menyebabkan rusaknya yaitu famal mi'dah. Famal mi'dah bisa diartikan yaitu sphincter pylori. Jadi dari tempat jalur atas kita, jalur makan dari mulut sampai ke lambung, lambung bentuknya miring sedikit ke kiri, kemudian ke kanan ke arah liver. Ya. Ke arah liver kemudian menyempit, menyempit, menyempit. Di sini ada pintu kecil. Namanya sphincter pylori, pintu pilorus. Dari lambung untuk ke usus halus. Ya, untuk kedua denum. Ya. Ini ada mulut kecil. Dan di sini orang yang banyak makan ini sudah remnya plong. Ngewes masuk terus. Akhirnya apa? Timbullah obesitas. Ya, timbullah obesitas. Nah, akan jadi masalah. Nah, kemudian wayudifu al-jism, dan orang yang banyak makan justru akan membuat tubuh itu lemah. Orang banyak makan bukan bikin tubuh sehat, ya, justru bikin tubuh itu lemah. Kenapa? Karena organ sudah kelelahan dengan makanan yang masuk. Namanya lelah, tubuh ikut lemah. Nah, tubuh ikut lemah. Kemudian wayuwallidu ar-riyah al-ghalidhah, dan akan menyebabkan angin yang sangat padat. Dalam teori sebagian kedokteran klasik, inilah yang menyebabkan stroke. Ya, apa? Angin yang padat. Banyak angin. Ya, ini diantara sebabnya stroke. Wal adwa al-asirah, dan penyakit-penyakit yang susah diobati. Nah, kalau apa? Banyak tidur, ya. Malam tidur jam 10, bangun-bangun adzan. Habis adzan salat subuh, habis salat subuh tidur lagi. Nanti baru kerja jam 9. Habis itu qailulah, qailulahnya jam setengah 11. Qailulah itu sebentar, namanya qailulah apa? Tidurnya sebentar. Bukan qailulah dari jam 9 sampai zuhur, bukan. Nah. Kemudian yang keempat disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini yang sangat sensitif sekali, konten sensitif. Banyak apa kira-kira? Banyak jima. Ya. Banyak hubungan intim. Banyak, kalau banyak masih optimal, oke. Okay. Ini maksudnya banyak, terlalu banyak. Nah, kalau banyak dalam batas normal, bagus untuk jantung kita. Orang yang hubungan intim, kata dokter zaman sekarang, ahlinya, orang yang hubungan intim sepekan 3 kali, itu mengurangi faktor resiko penyakit jantung. Ya. Nah, makanya kalau cari pekerjaan, jangan jauh-jauh dari istri. Ya, kalau jauh-jauh harus buka cabang. Kenapa? Karena membahayakan diri kita, jantungan nanti. Nah, rahimahullah, rahimahumullah, al-jima al-kathir, jima terlalu sering. Makanya semua itu ada apa? Paling enak itu di tengah. Gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Ekstrim kanan terlalu sering dipakai. Ekstrim kiri sampai terjadi korosif, gak pernah dipakai. Ya. Orang yang ekstrim kanan, ekstrim kiri sama, kena prostat. Ya, benign prostat hipertrofi. Prostatnya bengkak. Kenapa? Ima terlalu sering kepake, ima jarang dipakai. Makanya di tengah-tengah saja biar prostatnya ini stabil. Nah, rahimahnya rahimakumullah, al-jima al-kathir itu memberikan dampak, ya. Adapun dokter di zaman sekarang, mereka menyebutkan dokter modern zaman sekarang, ya, mereka menyebutkan orang yang jima terlalu sering, di antara bahayanya adalah al-ijhad wa syu'ur bit-ta'ab, akan menyebabkan dia loyo, lemah, lunglai. Kalau kedokteran Cina klasik, dia menyebutkan apa? Tenaga qi di ginjal dia akan banyak terbakar, hilang. Ya. Makanya orang terlalu sering jima, menurut ilmu kedokteran Cina, tenaga di ginjal terlalu banyak dikuras. Sehingga apa? Mata tiba-tiba ngelihat kabur. Telinga berdenging. Kenapa? Tenaga ginjalnya sudah berkurang. Ini teori mereka. Nah, kalau terlalu sering dipakai, ya. Nah, kemudian yang berikutnya akan menyebabkan al-isabah wa tawarrum wal iltihab ahyanan bainahuma wal prostata inda rijal, akan menyebabkan yaitu tawarrum, pembengkakan, dan infeksi atau inflamasi pada keduanya atau salah satunya, pada wanitanya atau laki-lakinya, ya, kalau terlalu sering. Dan bagi kaum laki-laki jika terlalu sering akan menimbulkan pembengkakan pada prostat, pembengkakan pada prostat. Juga terlalu sering akan menyebabkan yaitu sakit pada asfalud dhahr, yaitu tulang punggung bagian bawah. Dan ini yang terakhir, ini yang masya Allah dibahas oleh mereka, orang yang terlalu sering jima, namanya terlalu sering, frekuensinya terlalu banyak, ya. Orang yang terlalu sering jima, maka apa? Kebutuhan jihaz al-mana'i, ya, yaitu kebutuhan antibody mulai berkurang. Dan hasilnya akan mengeluarkan apa? Hormon yaitu prostaglandin, kata mereka. Yang mana hormon prostaglandin ini berperan, ya, yaitu peran intinya adalah untuk apa? Menguatkan apa tadi? Quwwatul jinsiyah. Quwwatul jinsiyah. Ya. Kekuatan untuk mendatangi pasangan. Jadi kalau terlalu sering akan menjadi masalah. Prostaglandin keluar terus sehingga untuk menaikkan apa? Mana'a, jihasal mana'i, mulai fungsinya mulai berkurang. Ya. Tapi kalau pada batas normal, semua akan normal. Ya. Makanya ketika ketika hubungan intim pada yaitu pada dosisnya, pada yaitu pada kondisi seimbang, dan semua beda-beda umurnya. Ketika pengantin baru, ya, seminggu bisa penuh full. Bisa berapa kali. Tapi kalau sudah umur 50 ke atas pasti berkurang. Ya, fungsi sudah berkurang. Ya. Dan biasanya ini pengalaman, ya, cerita bapak yang sudah nikah lagi, ya, bapak yang sudah nikah umur 75 tahun, nikah dengan perempuan 24 tahun. Bisa tenaganya bisa seperti 20 tahun lagi. Karena mendapat suasana baru, kata mereka. Nah. Ya, kita dapati bapak subhanallah, bapak ini jalan, ya, kita punya teman kita umur 35 tahun waktu itu, yang kakaknya paling tua 55 tahun. Kalau jalan itu bungkuk. Ya. Dia bapaknya 75 tahun, istrinya 65 tahun. Jalan bungkuk. Ya, ke masjid. Kemudian bapaknya nikah lagi dengan wanita umur 24 tahun, jalan ke masjid jadi tegap. Kenapa? Karena yang membuat tegap ruh hati dia semakin sehat dan halal. Nah, demikian rahimahullah rahimakumullah. Kemudian kalau menurut kedokteran Arab klasik dibahas oleh Ibnu Qayyim, wal jima' al kathir, ya, ada pun jima' yang terlalu sering. Makanya istri pengaruh, ya. Semakin istri bisa melayani suami, maka suami akan semakin panjang umur dengan izin Allah. Semakin istri bikin masalah, umur suami semakin pendek. Kenapa? Sedih. Gak dilayani. Padahal fitnah di hadapan mata. Ya, wanita berbagai telanjang di mana-mana. Istri gak bisa ngimbangi. Akan menjadi penyakit bagi sang suami. Ya, penting, ya, untuk dilayani. Nah, dan sudah kami sampaikan dulu bahwasanya ada percobaan, sudah kita sampaikan ya. Percobaan dua kandang tikus. Satu kandang ini ada tikus pejantan tua dikasih betina yang lebih muda. Satu kandang ini betinanya tua dikasih pejantan muda. Dibiarkan satu bulan, biarkan hidup bareng satu kandang. Kemudian yang jantan sama jantan dikeluarin, dikasih jalur seperti rel, suruh lomba lari. Ternyata pejantan muda seperti jalan gak punya gairah karena dapat betina tua ya. Sebaliknya pejantan tua dapat betina muda, jalannya kencang. Intinya kenapa? Ketika si istri bisa melayani suami ya, akan menimbulkan semangat bagi suami. Sholat lebih khusyuk. Iya enggak Pak? Coba kalau Pak ada masalah keluarga bertengkar, sholat kadang enggak khusyuk. Dari lini kehidupan, dunia pengaruh, akhirat pengaruh. Sholat enggak khusyuk, diajak ngomong sama temannya sensitif karena punya masalah gara-gara istri. Dan pengaruh juga pada rizki, rizki berkurang gara-gara si istri juga. Nah, gara-gara si istri. Pernah ada seorang syekh, guru, pengajar, si wanitanya wanita saleha. Wanitanya pengen ngetes seberapa jauh pengaruh perbuatan istrinya. Wanitanya melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya, sehingga terjadi sengaja melakukan pertengkaran. Ya. Kemudian wanita ini melihat bagaimana aktivitas satu hari ini jadi suaminya. Dilihat suaminya ini tidak konsentrasi, ngajar kacau, grambiang. Ya. Kemudian dia jalan seperti memikir sesuatu, makan juga tidak enak. Subhanallah. Makanya nasihati para istri, jika kamu baik, semua lini kehidupan insya Allah ikut baik. Ya. Suami jadi baik. Ya. Kalau istri ngomong kasar, ya suami pasti ngomong kasar. Nah, kenapa? Al-aks bil-aks. Kalau pengin suami baik, istri harus baik. Ya. Nah, dilayani yang baik, layani dia, terutama urusan ranjang itu penting. Urusan ranjang enggak bisa diganti sama orang lain, enggak bisa diganti sama pembantu. Urusan masak, urusan makan bisa dimasakin pembantu, tapi kalau ranjang hanya istri. Ya. Walaupun si istri lelah, tetap usahakan bisa melayani suami. Itu jihadnya kaum wanita. Ya. Ini kita pernah dapat kisah, kisah nyata. Ada seseorang datang kepada saya. Waktu itu datang. Ya. Mereka manggilnya sudah terkenal dengan doktor. Ya, doktor katanya. Ana punya masalah. Masalah apa? Saya pengin saya tuh strong. Ya. Kenapa? Kamu impotent. Kamu gak bisa melayani istri kamu. Saya pengen lebih kuat aja. Iya, kenapa? Istri saya satu hari minta 8 kali permisi. Ini makanya kata Syekh Albani, kalau nikah, permisi ya akramakumullah, bukan untuk istiza atau apa, hanya pelajaran. Kalau nikah kata Syekh Albani, yang paling baik adalah nikah dari negerinya sendiri, karena lebih cocok dari beberapa sisi, termasuk sel, kromosomnya, gennya sama. Ya, coba kalau orang negeri kita dibandingkan yang 8 kali gini, ya, ini orang kuat, badannya gede, dia termasuk penghasil yang menangkap ikan tuna terbanyak se-Yaman. Gede badannya, masya Allah. Tapi apa? Masih mengeluh. Ya, ada seorang Indonesia yang nikah dengan wanita dari Arab. Ya, setelah sekian lama dia nikah, dia berkata, wahai istriku, kita berjumpa karena Allah melalui akad nikah. Dan kali ini, detik ini, kita harus berpisah karena Allah. Karena laki-laki ini merasa gak bisa melayani istrinya. Istrinya kecewa. Jangan laki-laki aja yang kecewa dengan istri kalau gak bisa melayani. Istri juga demikian. Kecewa kalau Anda gak bisa melayani. Anda pengen istri cantik, istri Anda juga demikian. Pengen Anda juga tampan. Nah, demikian rahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka banyak jima itu membahayakan. Disebutkan di sini dalam kedokteran Arab klasik, disebutkan yahuddu al-badan. Ya, ngerusak, bikin loyo badan. Ya, wa yudifu al-quwah, kekuatan itu banyak hilang. Kenapa? Karena tadi itu, kalori ya, kekuatan di ginjal sudah banyak yang hilang. Wa yujaffifu rutubatil badan, dan membuat kelembapan di tubuh itu apa? Hilang, jadi kering. Orang kebanyakan jima, lama-lama badannya kering. Ya, terlalu banyak kalori yang hilang. Ya, orang yang hubungan intim, kalori yang terbakar seperti orang mengitari lapangan sepak bola. Ya. Tapi yang ada lebih parah daripada ini, orang yang stres, depresi seperti 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Sudah sedih, enggak nikmat lagi. Nah, kalau ini kalori hilang nikmat. Nah, kemudian wayurakhi al-asab, terlalu banyak hubungan intim menyebabkan saraf lembek, loyo, ya. Wayurithu as-sudat, dan menyebabkan sumbatan-sumbatan. Wayu'ummu dararuhu jami'al badan, dan bahayanya bisa menyeluruh ke tubuh. Kenapa? Kalau orang hubungan intim semuanya gerak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pembuluh darah betul-betul melebar, ya. Makanya bahayanya juga menyeluruh. Nah, wa yakhussu ad-dimagh likathrati ma yatahallalu bihi min ar-ruh an-nafsani, terkhusus otak. Otak itu bahaya. Makanya banyak, terlalu banyak jima itu enggak bagus juga untuk otak, ya, terhadap ruh juga. Wa id'afu aktsa wa id'afu aktsari min id'afi jami'il mustafrighat wa yastafrighu min jawharir ruh syai'an katsira. Alhasil akan menyebabkan banyak yang keluar dari tubuh dia dan akhirnya menjadi lemah, ya. Sehingga apa, orang hubungan intim perlu ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya diantaranya apa, ya, jangan, makanya larangan termasuk perkara yang makruh Anda pergi safar kemudian Anda langsung mendatangi istri, pulang safar langsung mendatangi istri, ini gak dianjurkan. Kenapa? Karena sudah dalam kondisi lemah kemudian kerja lagi. Sebelum hubungan intim, makanya safar istirahat dulu. Luruskan kaki-kaki, ya, kendorkan saraf-saraf, baru siap, ya, melakukan aktivitas hubungan intim. Nah, kita harus tahu diri, ketika lelah berarti istirahat, ya. Kemudian apa? Nutrisi diimbangi. Banyak konsumsi madu. Habatus sauda mengandung arginin yang banyak. Semangka mengandung arginin yang banyak, dan arginin ini lebih baik daripada Viagra, Zuagra, dan Gragra yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tafadhol, monggo Pak. Dulu sudah kita bahas ya? Udah kita lewati belum? Hah? Enggak, masalah hubungan intim. Oh, nanti pertemuan berikutnya, Pak. Ini kita bahas hubungan intim mungkin ada 3 pertemuan insyaallah. Ingetin insyaallah ya. Pertemuan berikutnya judulnya hubungan intim dalam Islam. Ya. Apa hukumnya foreplay? Dibahas sama para ulama. Nah, yang 17 tahun ke bawah enggak boleh hadir. Cukup insyaallah kita cukup dengan sampai di sini, harus dimaklumi. Dan sekali lagi, innallaha la yastahi anil haq. Allah enggak malu untuk apa? Untuk berbicara tentang al-haq, ya. Apa yang kami sampaikan semoga tidak luput dari al-haq. Semoga murni memang semata-mata untuk faedah dan bukan niatnya banyak guyon, tapi apa? Banyak faedah-faedah kadang yang menggelitik kita, ya, dan itu merupakan fakta dan bukan cerita belaka. Dan itu saja. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Semoga Allah benarkan semua langkah kita dan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.